Glasgow. I, DJ Rakim, remix. Terima kasih. Tadi cuma ada asal-asal, DP asli ada di Pian Hidayat. Oh, Kopi Nasia. Yeehaw. Yeah. Yeehaw.